buka ya. Makanya dia di awal-awal mukaddimah. Kadang juga dikatakan ummul Quran, surah ummul Quran. Karena dia ibunya Al-Qur'an. Ummul Quran di antara surah-surah ini yang paling inti. Inti daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di dalam Al-Qur'an 144 surah itu yang paling inti ayat itu surah Al-Fatihah. Makanya dikatakan Ummul Quran. Ummul Quran. Baik, beliau mengatakan wa hiya makkiyah. Surah ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah di antara surah-surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan di kota Makkah saja. Bisa jadi diturunkan di selain kota Makkah, ya. Jadi ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Oleh karena itu setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dikatakan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Ada beberapa perbedaan mendasar di antara kedua tipe ayat ini. Di antaranya kebanyakannya ayat-ayat Makkiyah itu berbicara mengenai tauhid. Berbicara mengenai keimanan. Karena disitulah di awal-awal perjuangan kaum muslimin memang dibutuhkan keimanan yang kokoh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram itu surah ayat atau ayat pertama surah pertama atau ayat 7 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di gua Hira. Dia juga Makkiyah tentunya sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata berbicara mengenai iman, menguatkan iman. Setelah itu ayat-ayat Madaniyah berbicara kebanyakan mengenai ahkam syariah, hukum-hukum yang kemudian seharusnya diamalkan oleh kaum muslimin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyebutkan surahnya dulu sampai selesai, kemudian menafsirkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya apa? Ya? Dengan terjemahannya itu ya? Ya, terjemahannya. Ay abtadi' bi kulli ismi lillahi ta'ala. Bismillah itu artinya abtadi'. Saya memulai sesuatu. Bismillah. Ketika kita mau memulai sesuatu, biasanya kita membaca Bismillah. Mau makan, Bismillah. Mau minum, Bismillah. Mau membaca, Bismillah. Ya. Kita memulai, dan itu memang dianjurkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam, ketika kita mau memulai sesuatu, seharusnya, sebaiknya agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai segala sesuatu kita dengan mengucapkan asma Allah. Bismillah pembuka ya. Saya memulai dengan Allah, dengan bi ismi. Bis ismi, ismi. Bi dengan ismi adalah nama ya, artinya nama. Dengan nama Allah kita mulai. Dengan nama Allah kita mulai. Kita menyembelih hewan, kita mengucapkan Bismillah. Artinya dengan nama Allah kita sembelih itu. Baru halal sembelihan kita kalau kita mengucapkan dengan nama Allah. Kapan kita sembelih sesuatu bukan dengan nama Allah? Itu haram. Dikategorikan sebagai bangkan ketika menyembelih sesuatu tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka arti bismillah adalah saya memulai dengan nama Allah. Di sini dikatakan bikulli ismi lillah. Dengan semua nama Allah. Ya, kita perhatikan bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini perwakilan nama-nama Allah. Ada tiga nama Allah yang disebutkan. Yang pertama yang paling agung adalah Allah, Lafzul Jalalah. Nama Allah, ya. Itu adalah nama Allah. Nama Tuhan kita yang dikenal sebagai Lafzul Jalalah. Kalimat yang agung. Allah. Kemudian Ar-Rahman juga nama Allah. Juga nama. Dengan nama Allah, yang pertama Allah, kemudian yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga adalah Ar-Rahim. Sehingga tafsirnya adalah kita memulai segala sesuatu dengan semua nama Allah. Sebagai perwakilan kita sebutkan tiga. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kita mau memulai sesuatu cukup, mungkin bismillah. Kalau kita mau tambah lagi ya, itu tambahan artinya kita menambah nama-nama Allah selain. Ya. Allah sendiri, Lafzul Jalalah, mempunyai makna Al-Ma'bud. Ya. Mempunyai makna secara bahasa Allah itu artinya sesembahan. Al-Ma'bud. Al-mustahak li'ifradihi bil'ibadah. Artinya, dia sesembahan yang paling berhak diesakan dalam peribadatan, ditauhidkan dalam peribadatan kita. Berasal dari kata ilah, Allah ilah, Tuhan sesembahan. Oleh karena itu Allah kita yakini Allahu Ahad. Allah itu satu. Allah itu satu. Esa. Ma'bud. Hanya beliau, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk disembah. Kemudian nama yang lain disebutkan Ar-Rahman. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua nama Allah yang artinya sama. Berasal dari kalimat rahmah. Berasal dari kalimat rahmah. Rahmah biasanya di dalam bahasa Indonesia diartikan rahmat atau kasih sayang. Ya. Oleh karena itu dalam terjemahan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih kasih sayang. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Dalam bahasa Indonesia mungkin kita susah, sulit untuk membedakan. Tetapi dalam bahasa Arab ini memang asal katanya sama, tetapi dalam buku tafsir yang lain sangat beda, berbeda. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah terlimpah kepada semua makhluknya. Ar-Rahim ini lebih khusus lagi kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Rahmat Allah bukan hanya kepada orang-orang beriman saja. Mereka orang-orang kafir juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidup, ruh, makanan dan semuanya rezeki. Itu salah satu dari makna Rahman. Rahman. Beliau mengatakan i'lam anna min qawaid muttafaq 'alayha baina salaf al-ummah wa immatiha al-iman bi asma'illah wa sifatih. Ketahuilah bahwasanya di antara kaidah di dalam agama ini yang disepakati para ulama yaitu seorang mukmin harus beriman kepada asma wa sifat Allah. Di antara yang harus kita imani. Bahkan dia termasuk tauhid. Kalau kita bagi tauhid menjadi tiga. Salah satunya adalah tauhid asma wa sifat. Bahwasanya Allah itu memiliki asma. Allah itu memiliki nama-nama. Al-husna. Nama-nama yang baik. Wasifatul ula, dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia. Itu harus kita imani. Allah memiliki nama, bukan saja nama satu nama, tetapi asma, nama-nama yang banyak. Ada yang kita ketahui dan ada yang belum kita ketahui. Ada sifat-sifat Allah juga. Bahkan setiap nama Allah di situ ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita ketahui Asmaul Husna apa itu? 99 ya yang disebutkan. Beliau mengatakan cara mengetahui makna asma Allah, mengetahui makna dari nama-nama Allah itu, beliau mengatakan bi annahu Rahman Ar-Rahim. Zu Rahmah. Dari nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim ini kita bisa menarik kesimpulan Allah itu mempunyai sifat rahmah. Zu Rahmah, memiliki sifat rahmah. Ini penting ya, membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah itu salah satu pembahasan yang terpenting dalam tauhid. Kenapa seseorang ketika ingin lebih dekat dengan Tuhannya, seseorang ketika ingin lebih tahu dengan Tuhannya, salah satu wasilah jalan untuk dekat dengan Allah mengetahui sifat-sifatnya. Agar kita lebih dekat sama seseorang misalkan, lebih tahu, kita mau kenal, kira-kira sifatnya orang seperti apa ini. Itu kalau teman kita ya, sahabat kita. Semakin kita tahu sifatnya, semakin kita senangi dia. Atau semakin kita kenal dia, semakin kita dekat dengan dia. Begitu pula walillahi masalul a'la. Dan sungguh Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Ketika kita mau lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita sebagai orang yang mukmin lebih kenal sifat-sifatnya Allah. Bagaimana kita terkenal sifat-sifatnya Allah dan nama-namanya Allah? Dengan mempelajari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran inilah terdapat nama-nama dan sifat-sifatnya Allah itu. Dalam surah Al-Fatihah saja sudah berapa yang disebutkan. Dalam satu ayat saja Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim sudah tiga disebutkan nama Allah sekaligus sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, baik. Ini sudah akan kita lanjutkan. Kita ambil satu ayat dalam surah Al-Fatihah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, okay, Bismillah, tadi khilaf di antara ulama ya, apakah dia termasuk surah Al-Fatihah atau bukan. Ini khilaf sangat panjang di antara kalangan ulama. Sebagian besar di antara mengatakan memasukkan basmalah ini sebagai ayat pertama, walaupun ada di antara mereka tidak mengkategorikan basmalah itu sebagai ayat pertama. Ya. Intinya Al-Fatihah termasuk Bismillah, ini di antara ayat-ayat yang wajib kita bacakan ketika kita sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah, surah Al-Fatihah. Walaupun sunnah Nabi ketika sholat-sholat jahriyah, beliau mengecilkan ya, bukan berarti tidak dibaca. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di ayat selanjutnya, di ayat kedua, Alhamdulillah Rabbil Alam. Alhamdulillah Rabbil Alam. Alhamdulillah, kita sudah tahu maknanya, dia adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Falillahi alhamd al-kamil. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, maka kesyukuran kita, pujian kita juga harus pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala hanya kepada Allah. Pujian yang sempurna. Kalau manusia kita puji mungkin ya. Kalau ada orang kita puji mungkin. Pujian kita yakin tentunya pujian tidak terlalu sempurna. Kita puji seseorang, sebut kebaikannya, tentunya kebaikan yang kita sebutkan masih ya sebagai manusia biasa. Pasti ada kekurangannya ketika kita memuji. Tetapi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita yakin apa yang kita puji, pujian yang kamal. Pujian yang sempurna karena Allah memiliki sifat yang sempurna juga. Alhamdulillah, pujian yang sangat sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alam. Pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau atau Allah itu adalah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kita cukupkan tafsir satu dua ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabb berasal dari kata Ar-Rabb. Ya, ini juga nama Allah, Ar-Rabb. Ya, salah satu nama Allah, Ar-Rabb. Rabb itu artinya huwal murabbi jami' al-alam. Rabb artinya murabbi jami' al-alam. Pengatur, Allah itu adalah pengatur semua alam semesta. Ya, Rabb al-alamin, pengatur semua alam semesta. Wahum man siwallah, alam semesta itu semuanya, mereka semuanya selain Allah. Jadi untuk membedakan mana Rabb dan mana alam, kita mengatakan bahwasanya Rabb itu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan alam termasuk kita ini, alam semuanya makhluk. Man siwallah, siapa selain, semua yang selain Allah dia termasuk alam. Jadi semua alam ini, alam semesta, siapapun yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia di bawah pengaturan Allah. Di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, penguasa semuanya. Alam semesta. Rabb diartikan sebagai pengatur, pengatur semuanya. Allah mengatur, kenapa dikatakan Allah mengatur semuanya? Karena bi khalqihi iyyahu. Karena Allah lah yang menciptakan semuanya. Allah menciptakan semuanya, Allah yang memberikan nikmat semuanya kepada alam semesta ini. Bukan cuma manusia yang diberikan nikmat. Semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus memuji Allah alhamdulillah dengan pujian yang kamal, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya diberikan nikmat oleh Allah. Kapan kita dijauhkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ya tentunya kebinasaan yang akan didapat. Beliau mengatakan wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Amma wa khassa. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu bisa dibagi menjadi dua. Pengaturan Allah, sifat Rabb-nya Allah, Rabb. Allah sebagai Rabb, pengatur, penguasa. Itu kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya itu bisa dibagi menjadi dua. Ada namanya tarbiyah. Amma, pengatur secara umum, mengatur secara umum, wa khassah, mengatur secara khusus. yang mana itu umum dan mana itu khusus. Beliau mengatakan fal amma hiya khalqahu lil makhluqi wa razaqahum wa hada wa hidayatuhum lima fi min al masalih allati fiha baqa'uhum fid dunya. Jadi sifat jadi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pengatur alam semesta ini, makna umumnya adalah bahwasanya Allah mengatur semuanya, semuanya makhluk, dengan menciptakan makhluknya, memberikan rezeki kepada makhluknya, memberikan petunjuk mana yang baik dan mana yang tidak baik dan seterusnya. Itu salah satu bagian tarbiyah, ya, bagian pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada bumi ini diciptakan termasuk pengaturan Allah Subhanahu. Matahari diciptakan termasuk pengaturan Allah. Allah memberikan nikmat kepada bumi, matahari dan semuanya, bahkan kepada manusia, jin, malaikat dan semuanya, itu bagian dari tarbiyah Allah kepada makhluknya. Ini maksudnya. Ini bagian dari tarbiyah Allah kepada makhluknya, pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Tetapi ada makna tarbiyah, pengaturan yang bermakna khusus, yaitu tarbiyatuhu li awliyaihi, yaitu pengaturan Allah Subhanahu wa taala, didikan Allah Subhanahu wa taala khusus kepada wali-wali. Ya. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fayurabbihim bil iman. Yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Wali-wali Allah, kita semua insyaallah termasuk wali-wali Allah, ketahuilah ketika kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang beriman, ini pengaturan Allah kepada kita secara khusus, yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Yang tidak diberikan kepada binatang-binatang yang lain. Atau makhluk yang lain. Makhluk Allah yang lain begitu banyak yang tidak diberikan kepada mereka. Tetapi dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala, pengaturannya Allah khusus kepada kita. Ini yang dinamakan tarbiyatul khassah. Tarbiyah khusus kepada orang-orang beriman. Tarbiyah khusus kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk bisa beribadah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Ketika kita bisa mentauhidkan Allah, menyembah Allah, ketahuilah itu adalah pengaturan Allah yang terbaik buat kita. Yang tidak diberikan kepada makhluk selain kita. Bahkan tidak semuanya manusia diberikan. Hanya kepada manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang masuk kepada golongan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yadfa'u anhum sara'iq wal awa'iq al ha'ilah bainahum wa bainahum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala macam rintangan yang bisa menghalangi kita mendapatkan hidayah. Itu ketahuilah, ini termasuk tarbiyah Allah kepada kita. Tarbiyah Allah kepada kita orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, dapat beribadah, diberikan taufik kepada Allah, bisa langsung beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah tanpa ada halangan. Ini adalah tarbiyah khusus. Tarbiyah khusus yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman itu. Oleh karena itu patut kita syukuri. Ya. Maka ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kita pikirkan itu, kita khusyuk. Kita makna itu apa yang kita katakan? Kita memuji Allah. Salah satu pujian Allah karena memilih kita, mentarbiyah kita sebagai orang yang mukmin, mengatur kita. Mengatur kita sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhkan kita dari segala macam keburukan, kemaksiatan. Ini ada tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus, tidak diberikan kepada orang yang lainnya. Maka sungguh bersyukur kita selalu memuji Allah di setiap sholat kita, bahkan setiap rakaat kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau ada satu kalimat sekaligus penutup ini yang sangat bagus menurut saya. Salah satu tafsiran beliau mengatakan, wa la'alla hadzal ma'na huwa sir. Mudah-mudahan, kata beliau, inilah rahasia. Makna inilah rahasia, kata beliau, fi qauni aktsari adiyail anbiya bilafzir rabb. Kenapa ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita melihat doa-doa para nabi terdahulu, coba kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu doa-doa para nabi terdahulu. Kebanyakan atau sebagian besar dari lafaz doanya menggunakan kalimat Rabb, menggunakan kalimat Rabb, memanggil Allah dengan kalimat Ar-Rabb, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasan, Rabbana ja'alna, ya, apalagi doanya nabi-nabi yang lain, Rabbana hablana min ladunka rahmah, Rabbana hablana dzurriyatan thayyibah, doanya nabi Zakaria misalnya, doanya nabi Adam ketika di jauh apa, Rabbana zalamna anfusana. Hampir semua doanya para nabi itu menggunakan kalimat Rabb. Beliau mengatakan ini rahasianya. Kenapa para nabi terdahulu lebih suka menggunakan kalimat Rabb? Karena dia tahu makna Rabb. Salah satu maknanya karena Allah memilih para nabi, mentarbiyah para nabi menjadi orang-orang yang beriman, kekasih Allah, wali-wali Allah, pilihan, sehingga dipanggillah Allah sebagai nama yang paling mulia, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Maha Pengatur, dan seterusnya. Karena dengan hidayahnya, itu bagian dari pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga sekaligus penutup pada kesempatan yang berbahagia ini, sehingga juga menunjukkan kepada kita ketika kita mau berdoa, jangan lupa juga memanggil Allah dengan kalimat Rabb, karena kita melihat para nabi terdahulu di samping Asmaul Husna yang lain begitu banyak juga disyariatkan untuk menggunakan itu dalam doa-doa kita, tetapi jangan lupa memanggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Rabb. Insyaallah, mungkin mudah-mudahan Allah mengabulkan doa, mengabulkan doa kita. Sehingga kembali kepada ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat sempurna hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb, yang mana Allah itu pengatur segala alam semesta ini. Di antara aturan Allah mengatur diri kita sebagai orang-orang beriman, yaitu rububiyah atau tarbiyatul khassah, pengaturan yang lebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan lebih bermanfaat bagi diri kita, bagi diri saya, dan bagi ikhwah sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.